Mereka bilang gua terlalu cepat. Mereka bilang gua instan. Gak ada waktu untuk berdebat. Gerak cepat halilintar, selagi ada kesempatan. Gerak cepat halilintar, Tuhan pasti beri jalan. Gerak cepat halilintar, daylight and free day. Mereka yang mau tahu, gua semenjak SD gak dapat uang saku. Roda gua jalan terus hidup naik turun, gak usah malu. Start bikin usaha yang penting usaha walau gak laku. Lo bisa lihat hard made in atas. Mix Productions. Da da da da.